بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله melanjutkan hadis yang berikutnya memasuki bab yang baru adalah bab yang ke-15. Dengan selesainya bab ke-14 terdiri dari dua hadis dan telah kita selesaikan hadis yang kedua pada kajian yang lalu, melangkah insyaallah taala pada pagi hari ini menuju bab yang ke-15. Al-Mu'allif rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan babnya Uqubah Uquqil Walidain. Uqubah artinya akibat atau hukuman Uquqil Walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 6. Hukuman yang akan didapat bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disebutkan riwayat Haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Uyainah ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. حديث أبي بكر dengan sanadnya yang telah kita dengarkan dan kita ketahui bersama, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhambin, tidaklah ada dosa nam ajdar, yang lebih pantas. Disebutkan ma min dhambin, ma adalah jenisnya nafiyah yang berarti tidak, dhambun maknanya adalah dosa, jamaknya adalah dhunub. Nah, maka di sini menggunakan bentuk tunggalnya dhambun, kemudian berubah menjadi dhambin disebabkan karena suatu sebab, adanya huruf min yang sebelumnya. Nah, yang dikategorikan bahwa min di situ adalah zaidah. Zaidah adalah bentuk tambahan. Nah, yang artinya jika tidak disertakan huruf min pun juga bisa dibenarkan lafadznya. Ma dhambun, tidak ada dosa. Nah, maka tatkala disertakan dengan min, ma min dhambin, tidaklah ada di antara dosa. Nah, maka para ulama menggolongkan huruf min di situ sebagai zaidah. Nah, tambahan. Nah, tentunya untuk suatu tujuan, lil istighraq, untuk semakin memperdalam maknanya dengan disertakan huruf tersebut. Ma min dhambin, tidak ada dosa. Naam, ajdar artinya yang lebih berhak, yang lebih layak, atau mungkin bisa diartikan lebih pantas. Itu ajdar. Naam, tidak ada dosa yang lebih pantas, lebih berhak. Naam, an yu'ajjila, untuk disegerakan. Naam, asalnya adalah yu'ajjilu, karena ada suatu penyebab, jadilah yu'ajjila. Apa kira-kira penyebabnya? Adanya huruf an, sehingga merubahlah dari dhammah menjadi kasrah di atas huruf lam. Yu'ajjilu, jadilah yu'ajjila. An yu'ajjila, disegerakan. Li sahibihi, kepada pelakunya. Sahib artinya pemilik. Sahib bisa berarti pelaku, atau sahib bisa berarti teman. Sahib bisa artinya yang mempunyai. Sahibul bait, pemilik yang mempunyai rumah. Naam, hadza sahibi, ini temanku. Naam. Li sahibihi, bagi pelakunya. Al-uqubata. Al-uqubah adalah hukuman atau juga akibat. Akibat yang sudah menjadi bahasa kita adalah dari bahasa Arab, aqibah. Naam. Al-uqubah, satu kata. Naam. Hukuman atau akibat yang maknanya yang akan Allah berikan fid dunia, ketika dia di dunia. Ma'a ma yudakhiru lahu. Naam. Dengan dosa yang telah disimpan untuknya. dengan dosa yang telah disimpan untuknya, artinya min azabil akhirah, ma yudakhirulah, dosa yang disimpan untuknya, maksudnya min azabil akhirah, dari azab di akhirat kelak. Minal baghyi wa qati'atir rahim, daripada atau dibandingkan orang yang melakukan al-baghyi dan juga melakukan qati'atir rahim. Maka saya ulang makna secara keseluruhan, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yudakhir lahu minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini. Berikut adalah dosa yang disimpan untuknya di akhirat dibandingkan al-baghyu wa qati'atir rahim. Naam. Maka dengan itu kita perlu mengetahui apa maknanya al-baghyu. Bagha, al-baghyu. Artinya adalah al-zulmu. Bentuk kezaliman. Dan juga al-baghyu al-khuruj an ta'atil imam. Bisa berarti pula keluar dari ketaatan kepada imam. Nah, itu makna asal al-baghyu. Al-zulmu wal-khuruj an ta'atil imam. Kezaliman dan sikap keluar dari ketaatan terhadap imam. Disebutkan beberapa bukti pada dua ayat Al-Quran setidaknya. Yang pertama pada surat Yunus ayat ke-23. Allah Jalla wa'ala nyatakan, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. نعم. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Jalla wa'ala menyatakan, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, tatkala Allah Jalla wa'ala menyelamatkan mereka, إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ, maka tiba-tiba mereka itu membuat kezaliman. Maka kita dapatkan di situ kata yabghuna dari kata bagha. Wahum idahum yabghuna fil ard, tiba-tiba mereka membuat kerusakan di muka bumi ini, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. 6. Ketika Allah Jalla wa'ala sudah selamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kerusakan, membuat kezaliman di muka bumi Allah Jalla wa'ala tanpa alasan yang benar. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya baghyukum, bencana atau kezaliman kalian itu, ala anfusikum, akan menimpa kepada diri kalian sendiri. Disebutkan makna ala anfusikum, yakni innama fasadukum raji'un alaikum. Hanyalah kerusakan yang kalian buat, yang kalian bikin sendiri dengan ulah tangan kalian, maka raji'un alaikum, akan menimpa atau kembali terhadap diri kalian sendiri. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama baghyukum, hanyalah atau sesungguhnya bencana atau kedzaliman yang kalian lakukan, ala anfusikum, akan menimpa terhadap diri kalian sendiri. Maka kita dapati bahwa makna baghyu adalah kedzaliman. Nah, mata'al hayatid dunya, kalau kita ketahui kelanjutannya, mata'al hayatid dunya, itulah kenikmatan kehidupan di dunia, kata Allah Jalla wa'ala. Nah, apa maksudnya kenikmatan kehidupan di dunia? Diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, uqubatuhu tu'ajjil li sahibihi fid dunya. Akibatnya atau hukumannya Allah akan segerakan bagi pelakunya di dunia. Maka disebutlah dengan mata'al hayatid dunya, kehidupan dunia yang menyenangkan. Artinya hukuman yang akan Allah berikan kepada mereka. Tsumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamilah kepada kalian, kalian akan kembali. Nah, dan yang demikian itu kami kabarkan agar kalian itu mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Berdasar dari ayat ini, Allah Jalla wa'ala tadi telah menyebutkan, innama baghyukum ala anfusikum, bahwa bencana atau kezaliman yang telah kalian lakukan itu ala anfusikum, akan menimpa kepada diri kalian sendiri. Artinya dengan itu bahwa musibah atau azab yang Allah Jalla wa'ala turunkan adalah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Terkait adanya musibah atau bencana yang menimpa suatu kaum, suatu umat, itu disebabkan adalah karena kesalahan dan dosa-dosa yang ada pada mereka. Allah Jalla wa'ala telah katakan tadi, innama baghyukum ala anfusikum. Ini pada surat Yunus ayat yang ke-23. Bukti yang kedua, surat Fatir ayat yang ke-43. Allah Jalla wa'ala menyatakan, istikbaran fil ardi wa makrus sayyi' wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Allah Jalla wa'ala menyatakan perbuatan mereka adalah istikbaran fil ardi, disebabkan karena kesombongan mereka yang telah mereka lakukan di muka bumi. Wa makras sayyi, dan adanya makar. 6. Atau rencana jahat. 6. Yang ada pada mereka, illa bi ahlih, maka rencana tersebut tidak akan menimpa kecuali bagi orang yang merencanakan itu sendiri. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Disebutkan tentang penafsirannya, makar perbuatan yang jelek adalah diantaranya kekufuran, perbuatan kufur kepada Allah Jalla wa'ala adalah bentuk makar, makar yang sayyi, makar yang jelek. Nah, demikian juga khadu'ud du'afa, menipu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mengerti, ditipu dengan ulah tangannya sehingga kemudian mudah untuk dibodohi. Maka itu bentuk makar, adanya keinginan dari menipu kaum ad-du'afa. Wasaddahum 'anil iman liyaktsur atba'ahum. Bentuk makar juga adalah menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Liyaktsur atba'ahum, dengan tujuan untuk memperbanyak pengikut-pengikut mereka. Dihalang-halangi seseorang ketika mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan engkau mengikuti fulan. Jangan engkau mengikuti nam al-haq. Nah, dan sebagainya, menghalangi mereka untuk mengikuti al-haq, menghalangi mereka untuk mengikuti keimanan dengan maksud untuk memperbanyak pengikut mereka, melakukan provokasi dan sebagainya agar orang memojokkan seorang yang tetap istiqamah mempertahankan al-haq dan yang lainnya kemudian lari darinya. Ini semua bentuk makar, makar yang jelek. Nah, karena di sana ada makar yang baik. Nah, dan itu ditetapkan pula di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala al-makar. Al-makar wal-kaid lillahi ta'ala ala ma yaliku bih. Disebutkan dalam satu bab pada pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, penetapan al-makar wal-kaid, tipu daya, lillahi ta'ala, bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ala ma yaliqu bih, sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti beberapa ayat. Nah, kalian bisa kumpulkan keterangan ini. Isbatul makar wal kaid lillahi ta'ala ala ma yaliqu bih. Salah satu bab pembahasan tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala menetapkan al-makar wal kaid, yakni tipu daya, lillahi ta'ala, bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ala ma yaliqu bih, sesuai dengan apa yang baik bagi Allah Jalla wa'ala. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala, wallahu syadidul mihal. Wallahu syadidul mihal, pada surat Ar-Ra'd ayat ke-13. Wahuwa, dan dia Allah itu Jalla wa'ala syadidul mihal. Syadid, keras, al-mihal, siksanya. Wa huwa syadidul mihal, dan Allah Jalla wa'ala itu maha keras siksanya. Naam. Demikian juga pada surat Ali Imran ayat ke-54. Wa makaru wa makarallah. Apa kelanjutannya? Wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka membuat makar. Siapa yang membuat makar? Yakni orang-orang kafir. Orang-orang kafir berencana membuat makar jahat kepada orang-orang yang beriman, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa makarallah, dan ketahuilah Allah tidak diam. Wa makarallah, Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Jalla wa'ala itu khairul makirin, sebaik-baik yang membuat makar. Nah, ayat ini terkait dengan rencana kaum Bani Israel. Nah, kufar dari kaum Bani Israel yang menginginkan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana jahat untuk menyalibkan beliau. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa makaru, dan mereka berbuat makar. Nah, makar menurut bahasa adalah fi'lu syai' yuradu bihi diddahu. Berbuat sesuatu yang diinginkan padanya diddahu, yang sebaliknya, yakni lawannya. Nah, karena mereka berbuat sesuatu, berbuat makar yang jahat, maka Allah Jalla wa'ala pun tidak tinggal diam. Allah Jalla wa'ala pun membuat makar untuk membalas terhadap perbuatan mereka. Allah katakan, wa makar Allah. Dan Allah Jalla wa'ala pun membuat makar. Nah, disebabkan karena ulah tangan mereka. Allah Jalla wa'ala membuat makar, tapi makar yang baik, mencegah rencana jahat mereka untuk membunuh manusia-manusia terbaik pilihan Allah Jalla wa'ala yang menjadi utusannya. Nah, rakyat atau kaumnya berusaha untuk merencanakan jahat, maka Allah mengambil alih untuk mencegah perbuatan mereka. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan Allah Jalla wa'ala itu sebaik-baik pembuat makar. Ini tatkala kita satu saat jumpai di dalam ayat, di antaranya Ali Imran ayat ke-54 menyebutkan kata makar. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan juga surat An-Naml ayat yang ke-50. Wa makaru makra. Wa makarna makra. Wa hum la yash'urun. Wa makaru makra. Dan mereka membuat makar dengan suatu makar. Naam. Wa makarna makra, maka kami pun kata Allah Jalla wa'ala membuat makar. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka itu tidak merasakannya. Juga berkaitan bahwa al-kuffar, orang-orang kafir, nam, ingin berupaya untuk membunuh nabinya Allah alaihi salatu wassalam saleh. Nam, juga terjadi upaya pembunuhan selain kepada Nabi Isa tadi sebelumnya, maka di sini upaya untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam dan pengikut beliau. Nah, dalam rangka untuk menakut-nakuti wali-wali Allah, kalau sudah pimpinannya diancam atau ada upaya untuk dibunuh, maka tentunya pengikutnya akan kecil ciut hatinya. Maka demikianlah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Wa makaru makra, wa makarna makra, wa hum la yash'urun. Maka Allah Jalla wa'ala balasi mereka dari sisi yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, satu lagi bukti atau pendalilan al-makar pada surat At-Tariq 6 ayat yang ke-15 dan ke-16, ayat yang terakhir, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka sesungguhnya menginginkan untuk membuat al-kaid, membuat tipu daya dengan suatu tipu daya. wa akidu kaida, maka aku pun kata Allah Jalla wa'ala akan membuat tipu daya kepada mereka. 6. Sebagai al-jazah liman fa'ala dhalika bighairi haq, balasan kepada siapa yang melakukan sesuatu tanpa alasan yang benar. Sebagaimana tadi upaya untuk membunuh Nabi-Nabi Allah alaihimussalatu wassalam, tidaklah ada kepentingan kecuali adalah akan memadamkan cahaya Allah Jalla wa'ala di muka bumi. Nah, tanpa alasan yang benar mereka lakukan itu. Maka Allah Jalla wa'ala cegah apa yang mereka rencanakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembuat rencana. 4 pendalilan telah kita ketahui. Kata al-makar dan al-kaid di dalam ayat Al-Quran. Sekali lagi penetapan al-makar wal-kaid lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makar yang dilakukan oleh manusia adalah sayyi, adalah yang jelek. Nah, kalau dinisbatkan dengan suatu kata makar dalam bahasa kita, makar dalam bahasa kita itu pun juga berasal dari bahasa Arab, maka tidaklah lain orang sudah mau memahami bahwa itu adalah rencana jahat. Si fulan membuat makar. Nah, karena makar dia adalah makar yang negatif. Kembali kepada hadis yang disebutkan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya, yakni di dunia, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat dibandingkan orang yang melakukan al-baghyu. Nah, maka kita sudah dapatkan kata al-baghyu di 2 ayat. Yunus ke-23 dan juga Fatir ke-43. Kemudian qati'at ar-rahim. Qati'ah adalah memutus. Dari kata qata'a, qata'a yaqta'u, artinya memutus. Qati'at ar-rahim yakni memutus zawi al-arham, orang yang memiliki hubungan rahim. Dan rahim maknanya adalah ismun likafatil aqarib min ghairi farqin bainal mahram wa ghairih. Definisi rahim artinya adalah seluruh nama yang mencakup al-aqarib, karib kerabat. Min ghairi farqin bainal mahram wa ghairih, tanpa membedakan apakah itu ada hubungan mahram ataupun tidak, maka dikatakan sebagai rahim. Maka para ulama bersepakat untuk menjalin, menghubung silaturrahim itu wajibah. Secara global hukumnya adalah wajib. Dan memutuskan silaturrahim adalah maksiatun kabirah, kemaksiatan yang besar. Sehingga melakukan hubungan silaturrahim tadi darajat, ada beberapa tingkatan. Sebagian yang satu kepada sebagian yang lain. Wa adnaha tarkul muhajarah, yang paling rendah atau paling bawah adalah tarkul muhajarah, untuk tidak meninggalkan. Nah, tidak meninggalkan mereka. Tarkul muhajarah. Nah, untuk tidak membiarkan mereka secara total. Tapi adanya upaya untuk kita menjalin. Nah, dan menghubungkannya adalah bil kalam, adalah dengan pembicaraan. Nah, walau bisalam, sekalipun dengan salam. Tanya bagaimana kabarnya. Nah, yang selama ini terputus, tidak ada kabarnya. Mungkin jika tidak ada waktu untuk datang kunjung langsung, mungkin mulai menelpon. Nah, wasilatuha bil kalam, menyambungnya dengan pembicaraan. Tadinya terputus, total tidak saling tahu, tidak saling tanya bagaimana kabarnya si fulan, si Alan. Nah, maka kemudian ketika dimulai dengan pembicaraan ringan, tanya diawali dengan tanya bagaimana kabarnya, maka mulai terbuka pintu. Nah, maka untuk melakukan hubungan, menjalin silaturahim, berbeda kemampuannya dan keperluannya. Maka di sana ada yang wajib, di sana pula ada yang mustahab. Walaupun dia belum mencapai kesempurnaannya, walaupun dia masih kurang, hanya sebatas sebagian kecil upaya yang bisa dia lakukan untuk menjaga hubungan silaturahim. Maka selama dia tidak total melakukan hubungan silaturahim, maka tidak dikatakan sebagai qati'an, sebagai orang yang memutusnya. Dia ada upaya, sekalipun tidak maksimal, tidak sering. Nah, maka jika dia masih ada upaya seperti itu, tidak dikatakan sebagai memutus hubungan silaturahim. Dan ketahuilah bahwa ar-rahim dan al-qarabah dan kekerabatan itu suatu ikatan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling terkait. Nah, sebagai layaknya suatu akar. Satu dengan yang lainnya saling terkait. Nah, sehingga ketika seseorang di antara mereka bahwa fulan memutus hubungan silaturahim, maka akan diketahui oleh mayoritas keluarganya, mayoritas dari karib kerabatnya. Kenapa? Karena memang satu dengan yang lain saling terkait. Fulan tidak pernah kelihatan, fulan tidak pernah kunjung mana. Ya, akan jadi pembicaraan, akan jadi omongan. Wala siyama an-nisa, tidak terkecuali juga kaum wanita. Karena mereka orang yang sangat terkait dengan kondisi rumah. Nah, kondisi rumah keluarga mereka lah yang orang peka. Nah, sehingga ketika seseorang tidak kelihatan, tidak muncul, maka yang paling terasa, paling mengamati itu adalah mereka. Nah, sehingga kemudian berupaya untuk mempengaruhi para suaminya, mempengaruhi anak-anaknya dan juga karib kerabatnya alal ghirah, untuk memunculkan kecemburuan. Nah, itulah terkait dengan ar-rahim. Suatu nama yang mencakup hubungan karib kerabat tanpa membedakan apakah ini ada kaitannya dengan mahram ataupun bukan, maka selama itu terkait adanya hubungan kekeluargaan, maka dikatakan ar-rahim. Sehingga silaturrahim adalah menjalin hubungan keluarga. Nah, silaturrahim yang kemudian sudah menjadi bahasa kita, tetapi yang perlu ditekankan bahwa silaturrahim adalah kaitannya dengan keluarga. Ketika kunjung kepada keluarga, maka silaturrahim. Sedangkan kunjung kepada selain keluarga, maka namanya ziarah. Nah, demikian hadis menyebutkan betapa besarnya seseorang yang melakukan al-baghyu, melakukan melampaui batas, dan juga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan atau faedah. Penetapan hukuman bagi pelaku kedzaliman dan yang memutuskan tali silaturahim. Berdasarkan hadis ini menunjukkan penetapan adanya hukuman buat kedua pelaku tersebut yang akan disegerakan di dunia sebelum mereka mendapatkan balasan di akhirat kelak. Yang kedua, bahwa menyambung tali silaturahim adalah kewajiban. Sedangkan memutuskannya adalah dosa besar. Baik, berikutnya tinggal kita mengetahui masing-masing kondisi perawi. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan riwayat haddatsana Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid maula ala Umar. Maula ala Umar. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Al-Muqri' Al-Qasir. Al-Qasir artinya pendek. Nah, mungkin karena julukan kepadanya, postur tubuhnya pendek sehingga disebut dengan Al-Qasir. Maula Ali Umar, Abu Abdurrahman Al-Muqri' Al-Qasir. Bagaimana kondisi status beliau? Thiqatun. Beliau seorang yang thiqah. Kathirul hadith. Banyak hadithnya. Beliau baca Al-Quran di Basrah selama 36 tahun. Dan beliau lakukan di Mekah selama 35 tahun. Dan beliau wafat di Mekah pada tahun 212 Hijriah. Abdullah ibn Yazid menyatakan haddatsana Uyainah bin Abdurrahman. Uyainah bin Abdurrahman bin Hawshan. Bin Hawshan Al-Ghatfani. Al-Ghatfani. Abu Malik. Uyainah bin Abdurrahman bin Hawshan Al-Ghatfani Abu Malik. Bagaimana statusnya beliau? Thiqatun Saduq. Thiqatun Saduq. Jujur. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Uyainah bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya. Berarti ayahnya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Hawshan. Sihir Abi Bakrah, yakni iparnya Abi Bakrah. Abi Bakrah yang akan meriwayatkan setelahnya ini. Abdurrahman bin Uyainah bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya, yakni Abdurrahman bin Hawshan Al-Ghatfani, yang mana Abdurrahman bin Hawshan Al-Ghatfani adalah ipar dari Abu Bakrah, yang kedudukan beliau adalah thiqah. Yang kemudian meriwayatkan dari ayahnya. Yang meriwayatkan dari Abi Bakrah. Abi Bakrah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seluruh keberadaan perawi masing-masingnya. Setidaknya sudah kita ketahui. Dan demikian pula tadi makna hadis yang bisa kita ketahui dari penjelasan yang ada. Tentunya kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita terhindar dari amalan yang sayyi, amalan yang jelek. Di antaranya adalah al-baghyu